bersyukur pada Tuhan hari ini tidak sederas hari-hari sebelumnya, bahkan di beberapa lokasi tidak hujan. Ya, kita dengan lega bisa datang dengan leluasa ke tempat ini. Saudara-saudara, sebenarnya tanggal ini tanggal yang istimewa sekali, karena 19 Januari adalah tanggal yang tahun 1523 Ulrich Zwingli, seorang tokoh dengan Paul 19 Januari ya, 800 tahun yang lalu itu. Hari ini kita memasuki ibadah tanggal 19 Januari, mari kita bersyukur untuk hal ini. Nah saudara, sengaja saya memilih ayat khusus sesuai tema hari ini. Mari kita buka Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Kita akan perhatikan Matius 10 ayat 28. Ini adalah beberapa di antara ayat-ayat yang ada di Alkitab yang berkaitan tema ini. Terserah, di sini sebenarnya ayat panjang sekali dari ayat 16 sampai ayat 33, di mana Tuhan Yesus sedang memberikan suatu pengertian mengenai bagaimana sikap mental menghadapi bahaya penganiayaan. Saya akan bacakan satu ayat di dalam ayat 28. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tahun 1998, sebuah perusahaan film di Hong Kong memproduksi sebuah film. Dan film ini judulnya sebenarnya tidak terlalu wah, misalnya Mission Impossible, bukan demikian. Atau Mafia. Atau Geronimo. Suatu yang kemudian diiklankan dengan gambar-gambar yang akan menunjukkan film action. Film ini berjudul sesuatu judul yang nanti akan saya ungkapkan. Tapi menggerakkan banyak hati orang untuk menonton. Di dalam film ini diungkapkan mengenai salah seorang dari China yang pergi ke Afrika Selatan. Waktu pergi ke Afrika Selatan, dia mengalami suatu peristiwa yang begitu rupa, sampai dia kemudian kebingungan di dalam berusaha mengenal diriku ini siapa. Nah, sepanjang film itu, proses di mana dia berusaha untuk menemukan diriku ini siapa. Dan di dalam bertemu dengan banyak orang, dia mengalami konflik, karena sekarang dia tidak menyadari siapa dirinya. Nah, pada waktu dia pergi ke Eropa, dia begitu frustasinya sampai menaiki suatu gedung yang tinggi. Dan kemudian dia berteriak, "Who am I? Siapakah diriku?" Nah, saudara-saudara, judul film itu memang Who am I? Siapakah diriku? Dan film itu dengan judul yang sederhana itu ternyata menarik banyak orang untuk menonton. Aneh sekali. Padahal film itu sepertinya bukan film yang luar biasa dari judulnya. Kenapa banyak orang tertarik melihat film dengan judul Who Am I? Saudara, sebenarnya judul film ini mewakili pertanyaan besar di dalam hidup manusia. Di dalam hidup manusia ada beberapa pertanyaan besar yang jikalau distimulasi, orang kaget dan baru sadar. Aku belum mendapat jawaban yang tuntas terhadap pertanyaan ini. Misalnya, siapakah diriku? Mengapa aku hidup di dunia? Apakah yang harus kulakukan supaya hidupku berarti? Bagaimana supaya aku hidup bahagia? Ini adalah beberapa pertanyaan besar yang ada di dalam hidup manusia. Sebelum kita menemukan jawabnya, heran, kita akan digelisahkan. Tapi Pak Peter, saya nggak terlalu gelisah. Benar. Karena kita sedang tertutup dengan kesibukan, entah masalah banjir atau masalah yang lain. Tetapi begitu saat kritis tiba dan muncul hal itu, tiba-tiba kita sadar, aku harus memikirkan hal itu. Itu sebabnya waktu muncul film itu, Who Am I? Saya sendiri tertarik. Wah, film ini bicara apa? Dan yang terpikir tentang hal itu bukan hanya saya saja. Nah, saudara-saudara, topik mengenai mengenal diri itu topik yang penting sekali. Itu sebabnya saya ingin sekali pagi ini kita merenungkan hal ini. Setiap orang ingin makin mengenal diri, khususnya berkaitan tema ini. Saudara-saudara, saya yakin melalui topik ini kita makin memahami siapa diri kita, dan saya yakin kita bisa memperlakukan diri kita maupun diri orang lain dengan lebih baik. Nah, saudara-saudara, mari kita pikirkan. Saya beberapa hari yang lalu membaca buku tentang filsafat. Judulnya History of Western Philosophy. Di dalam buku ini waktu saya baca, saya baru sadar, saudara-saudara. Ternyata ada tahun-tahun di awal, sebelum zamannya Socrates itu, orang itu tertarik sekali belajar apa? Belajar tentang binatang. Belajar apa? Belajar tentang langit. Belajar apa? Belajar tentang tumbuhan. Tapi belajarnya tentu saja belajar berdasarkan suatu pemikiran, bukan secara studi, diteliti, kemudian eksperimen. Bukan semacam itu. Nah, setelah mereka studi, belajar hal itu begitu rupa, muncullah Socrates, lalu dia mengucapkan kalimat yang mengagetkan. Kalau dalam bahasa sederhana, akan saya ungkapkan semacam ini. Kalian belajar tumbuhan. Kalian belajar binatang. Kalian belajar langit. Kalian belajar benda-benda yang lain. Tetapi sayang sekali, kalian belum belajar mengenal diri. Ayo kenalilah dirimu. Wah, itu mengagetkan. Sehingga setelah Socrates muncul, muncul suatu arus balik. Mari kita belajar siapakah diriku, siapa manusia. Terserah, kalau Anda pergi ke toko buku, Anda akan melihat berbagai judul buku mengenai siapakah manusia. Terserah, dalam topik mengenal siapakah manusia, ini bagian yang perlu kita paham. Manusia sebagai tubuh dan roh. Saya pernah melihat suatu kartun sederhana. Kartun itu bisa dipandang sebagai kartun yang lucu menggelikan. Apa itu? Ada sebuah gunung yang tinggi, sebutlah ini gunung pengetahuan. Lalu ditunjukkan di situ secara kartun, sejumlah orang sedang bersusah payah mendaki gunung pengetahuan ini, dan di situ ditulis filsuf. Filsuf, filsuf. Begitu banyak filsuf berjuang untuk mendaki gunung ini. Susah payah. Apakah semakin tinggi, semakin dingin. Tapi mereka berusaha keras mencapai di sana. Dan yang lucu, saudara, di puncak pendakian itu, sebelum mereka sampai, kartunis itu menggambar, ada sekelompok orang sedang duduk di sebuah ruangan yang nyaman, di sebuah ruangan yang begitu tenang, dan orang-orang itu ditulis itu, teolog. Artinya apa? Para filsuf yang berjuang untuk mengetahui banyak hal, khususnya mengenal diri, setelah berjuang begitu lupa, sampai di atas, ya, ternyata para teolog yang belajar Alkitab sudah tahu lebih dahulu. Saudara, bagian yang kita baca tadi mengungkapkan lebih dahulu tentang siapa diri kita. Mari kita lihat kembali ayat 28 tadi. Ini diucapkan langsung oleh Yesus, Sang Pencipta yang berinkarnasi. Saya ulangi. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini adalah kalimat yang Tuhan Yesus lontarkan sebelum dia mengutus murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya diberikan bekal pengertian menghadapi lawan, menghadapi kesulitan, menghadapi strat para serigala, ini strateginya. Berikan pertama petunjuk, salah satunya kalimat yang mengagetkan. Jangan takut kepada mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tetapi tidak membunuh jiwa. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus mengungkapkan satu rahasia mengenai hakikat manusia. Saudara, mengenai hakikat, kita terpikir apa itu hakikat? Hakikat adalah kualitas esensial. Hakikat adalah kualitas esensial. Sesuatu yang esensial lagi, yang tidak bisa dikurangi lagi. Tidak bisa direduksi lagi. Itu sudah paling inti. Kalau saya bicara hakikat Allah, maka hakikat Allah dimengerti apa? Dia yang maha hadir. Dia yang maha suci. Dia yang maha tahu. Dia yang maha bijaksana. Kemahaan ini adalah suatu hakikat Allah yang tidak bisa dikurangi lagi. Jadi kita bisa balik. Jikalau dia maha hadir, kita bisa pastikan dia pasti Allah. Jikalau dia maha tahu, kita pastikan dia pasti Allah. Jikalau dia maha suci, kita pastikan dia pasti Allah. Karena hakikat Allah memang adalah semacam itu. Pak Peter, kalau begitu hakikat manusia apa? Hakikat manusia adalah ini. Keberadaan yang bertubuh jasmani dan berjiwa rohani yang berpeta teladan Allah. Ini adalah hakikat manusia. Tak bisa dikurangi lagi. Sudah paling inti. Hakikat manusia itu apa? Keberadaan yang bertubuh jasmani dan berjiwa rohani yang berpeta teladan Allah. Ini adalah hakikat Allah. Kadang-kadang diringkas menjadi berjiwa dan bertubuh. Bertubuh, berjiwa, bertubuh, roh. Atau manusia adalah keberadaan sebagai tubuh dan roh. Saudara-saudara, jikalau dia hanya tubuh jasmani, mungkin dia setumpuk daging, bukan manusia. Jikalau dia tubuh jasmani yang tidak berjiwa rohani, yang berpeta teladan Allah, mungkin dia binatang. Tapi bukan manusia. Manusia bertubuh jasmani dan berjiwa rohani yang berpeta teladan Allah. Jikalau dia berjiwa rohani dan tidak bertubuh jasmani, mungkin dia makhluk halus. Tapi bukan manusia. Jikalau dia berjiwa rohani, mungkin berpeta teladan Allah, tetapi tidak bertubuh jasmani, mungkin malaikat. Tapi bukan manusia. Manusia itu apa? Manusia adalah keberadaan yang bertubuh jasmani dan berjiwa rohani yang berpeta teladan Allah. Saudara, pengertian hakikat manusia ini harus kita sadari. Di dalam bagian ini kita makin mengenal diriku yang paling esensial itu apa? Diriku yang paling inti itu apa? Diriku yang paling pusat itu apa? Aku adalah keberadaan. Aku sudah ada di dunia. Keberadaanku adalah bertubuh jasmani dan berjiwa rohani yang berpeta teladan Allah. Saudara, mungkin waktu mengungkapkan ini ada orang berkata, oh, bukankah siapapun akan berkata, manusia memang bertubuh dan berjiwa. Berjiwa dan beraga, jiwa raga. Bukankah semua orang akan mengatakan demikian? Bukankah semua orang berkata, setiap manusia pasti punya tubuh, setiap manusia pasti punya roh? Jawaban saya, tidak semua orang punya pengertian semacam ini. Saudara, berapa tahun yang lalu saya membaca sebuah eksperimen yang mengerikan. Bagi saya mengerikan. Bagi kita mungkin mengagetkan. Eksperimen ini dilakukan di sebuah lokasi di Uni Soviet yang terbongkar berapa tahun kemudian. Anda tahu orang-orang di sana adalah orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa mereka tidak percaya adanya Tuhan? Karena Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan tidak bisa diraba. Tuhan tidak bisa disentuh. Tuhan tidak bisa dibuktikan dengan penglihatan, dibau, diraba. Tuhan karena tidak nampak, maka itu pasti bukan material, pasti tidak ada. Mereka tidak percaya Tuhan. Nah, tengah-tengah kelompok orang tidak percaya Tuhan ini, mereka mentertawakan. Bagaimana mungkin manusia punya tubuh, juga punya roh. Emang roh bisa dilihat? Tidak bisa. Jiwa bisa dilihat? Tidak bisa. Hal rohani bisa dilihat? Tidak bisa. Jadi, pasti tidak ada unsur rohani itu. Yang ada, unsur tubuh, unsur fisik. Unsur non-fisik, yang imaterial, pasti tidak bisa. Tidak ada. Lalu mereka melakukan eksperimen. Mereka pernah mendengar katanya bayi penuh kasih sayang, katanya bayi penuh perhatian, omong kosong. Itu sesuatu yang tidak material. Lalu dilakukan semacam ini. Kelompok bayi lahir pada waktu yang sama, dengan kondisi yang relatif sama, mereka diperlakukan secara beda. Satu kelompok ditaruh dalam ruangan di mana ada beberapa orang yang melayani dan menyapa. Hai, halo, ting-teng-ting-teng-ting-teng. Begitu ya. Diperlakukan dengan ramah, diberi susu dan takaran yang tepat. Satu kelompok bayi di ruangan tertentu, susunya juga ada. Nutrisinya ada. Dibagi dua kelompok. Saudara, bedanya di dalam kelompok yang lain, mekanis. Pakai mesin atau pakai alat tertentu, yang jelas bayi tidak bisa lihat orangnya, tidak diajak ngomong, tidak diajak komunikasi, tidak bertatapan mata, juga tidak digendong untuk mendengar detakan dari seorang penggendong atau seorang mama. Tidak dilakukan. Nah, eksperimen dilakukan dengan suatu hipotesa, suatu dugaan dan suatu keyakinan. Asalkan mereka dibeli nutrisi dalam jumlah yang sama, susu dalam jumlah yang sama, maka pasti mereka tumbuh dengan cara yang sama. Diukur beratnya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Saudara, setelah beberapa minggu, bayi yang diperhatikan, diajak ngomong, yang dipedulikan, kadang-kadang digendong, kemudian ditimang-timang, tumbuh dengan sehat. Bagaimana dengan bayi yang kelompok satunya? Bukannya sehat, bukannya kurus, bukannya merana, mati semua. Waduh, waktu saya baca kaget. Berani sekali orang bereksperimen semacam ini sampai bayi-bayi yang dieksperimen mati. Mati. Kenapa mati? Karena setiap makhluk yang disebut manusia berjiwa rohani. Jiwa rohani itu perlu diisi dengan apa? Kasih sayang. Perlu diisi dengan apa? Kata-kata yang menyentuh hatinya. Perlu diisi dengan apa? Nasihat. Perlu diisi dengan apa? Tatapan yang tidak secara fisik. Tetapi itu memberikan suatu sentuhan dalam hati dia. Jiwa rohani manusia perlu diberi makan secara rohani. Perlu diberi makan secara non-fisik. Dan ini tidak disadari oleh pelaku eksperimen. Sampai hari ini tidak diketahui siapa pelaku eksperimen itu. Tetapi data itu kemudian masuk dan dilacak. Tahu di Amerika dan kemudian masuk dalam buku yang saya baca. Tulis oleh seorang profesor. Saudara, manusia adalah keberadaan. Keberadaan yang bertubuh dan roh. Bertubuh jasmani dan berjiwa rohani yang berpeta teladan Allah. Mungkin kita berpikir, Pak Peter, bukankah orang-orang Yunani juga menyatakan manusia terdiri dari tubuh dan jiwa? Lalu apa bedanya? Apa bedanya konsep Kristen dengan konsep Yunani? Sama-sama berkata ada tubuh, ada jiwa. Ada tubuh, ada roh. Bedanya dengan Kristenan apa? Saudara, saya dulu juga tidak mengerti. Kristenan begitu menyatakan manusia terdiri atas tubuh dan roh. Tubuh dan jiwa. Lah, bukankah dalam ajaran Yunani juga demikian? Kemudian saudara saya pelajari, baru saya mengerti. Apa yang menjadi cara pikir orang Yunani? Nah, saudara, mari kita berimajinasi. Kita jalan-jalan ke Yunani, lalu ketemu Plato. Plato hidup kira-kira 2400 tahun yang lalu. Mari kita berimajinasi ketemu dia. Lalu coba kita mendekati dia, lalu mendengar apa yang dikatakan oleh Plato. Plato punya pikiran semacam ini, saudara. Waktu dia lihat segala benda di langit, di bumi, dia merasa ada sesuatu yang salah. Saudara, kalau saya tunjukkan pada Anda, ini segi empat atau tidak? Segi empat ya? Layar itu juga segi empat. Tapi apakah Anda yakin bahwa setiap sudut itu betul-betul 90 derajat atau 90 derajat kurang dikit atau lebih dikit? Saya mengatakan, wah kayaknya kalau akurat betul-betul persis 90 derajat juga tidak. Nah, lingkaran juga begitu. Waktu Plato lihat lingkaran, dia yakin tidak ada lingkaran yang betul-betul sempurna. Lalu Plato punya pemikiran semacam ini. Di dunia ini banyak segitiga, banyak lingkaran, banyak segi empat, dan ada banyak benda. Sebenarnya tidak ada yang sempurna. Tapi betul-betul ada yang sempurna, namun bukan di sini, tapi di sana. Nah, di sana itu ada lingkaran yang sempurna, ada segi empat yang sempurna, ada segitiga yang sempurna. Kalau kita lihat kursi, kursi tidak sempurna, saudara. Loh, kan sudah ada merah, ada kuning. Kuningnya tidak merata 100%, merahnya tidak merata 100%. Tapi Plato mengatakan, ada kursi semacam ini yang sempurna di sana. Nah, di situ Plato kemudian membagi dua wilayah. Ada wilayah di sana, dan ada wilayah di sini. Di sini adalah di dunia, di sana wilayah yang di sana. Di sana itu sempurna, suci, indah, tidak berubah. Yang di sini, ya bisa berubah, bisa makin jelek, bisa tidak sempurna. Ini adalah dunia yang kotor, dunia yang rusak, dunia yang najis, dunia yang hina. Jadi dalam pikiran Plato, dia punya pikiran semacam itu. Ada dunia yang bagus, ini dunia yang jelek. Ada dunia yang suci, ini dunia yang berdosa. Ada dunia yang sempurna, ini tidak sempurna. Nah, sekarang mari kita tanya Plato. Plato, dengan pikiranmu semacam itu, bagaimana Anda memandang manusia? Oh, gampang. Gampang bagaimana? Manusia itu bisa berjalan di dunia, perlu makan di dunia. Pasti tubuhnya itu adalah dunia sini. Itu berarti termasuk bagian yang berdosa, yang berubah, yang kotor, yang najis, yang hina. Terus pendapat Anda lagi apa? Manusia punya jiwa. Jiwa itu adalah bagian dari sana. Yang suci, yang mulia, yang bagus. Jadi menurut Plato, sumber tubuh dan roh kita itu beda. Jasmani dari dunia ini. Jiwa dari sana. Nah, menurut Plato dia akan mengatakan, jiwa yang begitu bagus itu masuk ke dalam tubuh dan terperangkap, terjebak, terkurung. Wah, menurut Plato, tubuh ini hanya membatasi, mengurung, menjebak manusia yang berjiwa itu. Saudara, Plato akan memandang rendah tubuh manusia. Plato akan menghina tubuh manusia. Plato akan menjelekkan tubuh manusia. Karena apa? Termasuk dunia yang di sini. Bukan termasuk yang di sana. Yang termasuk di sana itu jiwa, roh, dan sebagainya. Saudara-saudara, ratusan tahun setelah Plato mati, dia tidak sadar itu memberikan efek yang buruk. Misalnya apa? Misalnya, ada orang Yunani kalau kita wawancara, dapat baca dari literatur. Apa yang kamu lakukan? Oh, aku berpesta semauku senikmat mungkin. Aku puaskan fisikku. Kok begitu? Iya, kan tubuhku ini memang bagian dari dunia ini. Itu kan tidak mencemari jiwaku. Jiwaku tetap bersih. Jiwaku tetap suci. Jiwaku tetap murni. Jiwaku cuma terperangkap. Jadi, tubuhku yang kupuaskan dengan kenikmatan. Dan melihat, ini filsafat yang merusak. Contoh yang lain lagi. Dengan pengaruh filsafat yang merusak ini, orang bisa berkata apa? Melakukan percabulan, perzinahan, secara liar sambil berkata, yang rusak cuma tubuhku. Jiwaku tetap murni. Jiwaku tetap suci. Jiwaku tetap indah. Karena jiwaku sekedar terpenjara dalam tubuh. Jadi saudara, lalu apa bedanya dengan konsep Kristen? Ini saya jelaskan. Anda tahu di India kalau Anda baca atau Anda lihat, kenapa ya banyak orang India kadang-kadang laki-laki sampai tubuhnya tua, kemudian berkaris-karis digambar, lalu dia kurang merawat tubuhnya sampai kurus. Ada yang tubuhnya ditusuk-tusuk, dan hari-hari tertentu pacar mereka, tubuhnya diberi kait, lalu ditarik dengan kelompok orang di belakang, sampai kulitnya hampir sobek. Kenapa semacam itu? Karena mereka punya prinsip, jiwa ini ada di dalam tubuh, mestinya di sana. Tubuh ini adalah pengganggu. Tubuh ini adalah penghambat. Itu sebabnya mereka tidak peduli bagaimana merawat tubuh, tidak peduli bagaimana tubuh ini menjadi rusak. Bagi mereka, ini cuma memurnikan dan mempersiapkan jiwa untuk ke sana. Saudara melihat konsep tubuh dan roh yang keliru merusak hidup manusia secara moralitas. Mengerikan sekali. Nah, lalu bedanya dengan kekristenan bagaimana? Nah, coba kita perhatikan ya. Saya ajak Anda melihat Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. Kita akan melihat Kejadian 1 ayat 31. Apa yang akan kita lihat di sini akan memberikan inspirasi pada kita yang membedakan kita dengan orang-orang dengan konsep yang keliru. Kejadian 1 ayat 31, waktu saya baca, Anda akan sadar satu hal yang membedakan kita dengan konsep baik di Yunani maupun di India? Mari, saya akan bacakan ya. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bukan hanya baik, tapi amat baik. Bukan hanya amat baik, sungguh amat baik. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu, selesai semua diciptakan. Allah menyimpulkan, sungguh amat baik. Coba kita bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Saya akan bacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, ini di detailnya. Di dalam Kejadian pasal pertama, itu global dari hari pertama sampai hari ke-6. Ini diulangi detailnya. Di sini apa yang kita simpulkan? Tuhan mencipta manusia. Loh, kan itu dari debu, Pak. Benar. Debu itu pun dicipta oleh Tuhan. Dan debu itu pun dicipta Tuhan setelah disimpulkan semuanya sungguh amat baik. Tuhan menciptakan manusia dari debu, fisiknya dari tanah, badannya itu dicipta Tuhan. Nafasnya dari Tuhan. Sekarang Anda mengetahui bedanya konsep Yunani India dengan Kristenan apa? Dalam kekristenan, manusia bertubuh jasmani, berjiwa rohani yang berpeta teladan Allah, semuanya dicipta oleh Tuhan. Kenapa kita tidak sembarangan memperlakukan tubuh? Tubuh ini dicipta oleh Tuhan. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kenapa kita tidak boleh sembarangan menggunakan jiwa rohani yang berpeta teladan Allah untuk hal-hal yang berdosa? Karena kita dicipta oleh Allah. Dan kita harus bertanggung jawab pada Tuhan. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang pemilik kita. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang berhak atas hidup kita. Dengan demikian kita sadar, aku bertanggung jawab pada Tuhan. Sekaligus sesuai kesadaran, ini dari Tuhan. Maka aku tidak boleh sembarang merusaknya. Jiwaku dari Tuhan. Tuhan memimpin pikiranku, memimpin jiwaku dengan firman-Nya. Maka aku harus memperlakukan bagaimana tubuh ini dengan bijaksana. Memang berbeda bukan? Ketika kita menyadari hal ini, kita tidak sembarangan untuk merusak seperti orang-orang di India. Yang kemudian dengan asketis hidup yang begitu menyakiti diri sampai tubuhnya kurus kering. Atau bergulung-gulung di tanah berkilo-kilometer. Atau kemudian menusuk-nusuk dirinya. Tidak, kita sadar tubuhku dari Tuhan. Tubuhku dicipta Tuhan. Tubuhku bukan benda yang hina. Tubuhku bukan benda yang najis. Ini dicipta Tuhan. Amat sangat baik adanya. Kita menghargai tubuh ini. Jiwaku ditiupkan oleh Tuhan. Tuhan yang menghidupkanku. Maka aku harus mempertanggungjawabkan hidupku kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan minta pertanggungjawaban dari aku. Luar biasa konsep Alkitab. Manusia bertubuh dan roh. Saudara, memang ada orang yang akan berkata semacam ini. Peter, saya pernah lihat ayat-ayat kayaknya manusia bukan sekedar tubuh dan roh deh. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Bukankah manusia terdiri atas 3 bagian? Bukan hanya tubuh dan jiwa, bukan hanya tubuh dan roh, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana mengerti hal ini? Ya. Saudara, ayat itu mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus. Saya akan bacakan ayat ini. Ya. Mari kita perhatikan, saya akan bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, dengan beberapa ayat lainnya, terutama ayat ini, lalu ada orang mengatakan, Pak, lihatlah, di sini ada tubuh, di sini ada jiwa, di sini ada roh. bisakah ini dijelaskan dengan konsep kita bahwa tubuh dan roh menurut kita? Atau kita sebenarnya hanya tubuh dan roh atau tubuh dan jiwa? Saudara, coba Anda bandingkan 1 Tesalonika 5 ayat 3 dengan Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Nanti saudara akan merasakan sesuatu. Oh ya, memang seharusnya tidak dimengerti semacam itu. Markus 12 ayat 30. Saya akan bacakan juga untuk Anda. Demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan saudara-saudara. Jikalau orang yang menafsir 1 Tesalonika tadi konsisten, maka waktu dia melihat ayat ini, harusnya dia konsisten. Di ayat Tesalonika dia mengatakan, ini ada 3 komponen, roh, jiwa, dan tubuh. Maka manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Jikalau dia konsisten waktu lihat ayat 30, dia akan garis bawahi mana? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Maka dia mengatakan, oh kalau begitu manusia terdiri atas 4 komponen. Nah saudara, memang penafsirannya bukan semacam itu. Tuhan Yesus di dalam ayat 30 bukan sedang menunjukkan, hei manusia engkau terdiri atas 4 unsur, yaitu hati, jiwa, budi, dan kekuatan. Bukan demikian dimengerti. Demikian juga Tesalonika tidak dimengerti tubuh, jiwa, roh. Saudara, jika perhatikan 1 Tesalonika disebut menguduskan kamu seluruhnya. Di situ Paulus sudah menekankan, kiranya kamu yang fisik dan non-fisik itu mengalami pengudusan sepenuhnya, semuanya. Dan di sini Tuhan Yesus juga sudah bukan sedang mengatakan 4 komponen, tapi apa? Segenap hidupmu, seluruh hidupmu, sepenuh dirimu, kasihilah Tuhan. Dia tidak sedang membagi 4 komponen. Paulus juga tidak sedang membagi dalam 3 komponen. Tidak. Paulus sedang menunjukkan segenap dirimu. Yang fisik dan non-fisik. Yang material dan imaterial. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Semuanya itu kiranya dikuduskan oleh Tuhan. Nah, ada satu ayat lagi, saudara. Mungkin Anda juga sering mendengar ini. Perhatikan Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12 kerap kali dikutip untuk mengungkapkan, sepertinya ada selain jiwa juga roh. Mari kita perhatikan Ibrani 4 ayat 12. Saya akan bacakan juga ayat ini ya. Waktu kita menyimak ayat-ayat ini, kita sedang belajar diriku. Mengenal diriku. Bacakan Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara perhatikan di situ ada apa? Roh dan jiwa. Jiwa dan roh bisa dipisahkan oleh firman. Kalau kita mulai terpikir sesuatu ide, berarti jiwa berbeda dengan roh. Jiwa dipisahkan dengan roh, itu bisa terjadi. Saudara, bagaimana memahami ayat ini? Saudara, untuk mengerti ayat ini, saya secara khusus membaca tulisan dari Dr. John Oak. Dia adalah lulusan dari Westminster Theological Seminary. Dia mengungkapkan semacam ini. Sebelum saya mengungkapkan apa yang menjadi kutipannya, mari kita pikir, apakah firman itu ada sedikit keisengan, sendi dan tulang itu dipisahkan? Waktu kita dengar firman Tuhan, lalu kemudian sendi dan sumsum itu dikikis dengan firman itu. Pasti tidak. Demikian juga tidak dimaksudkan bahwa itu untuk mengungkapkan roh dan jiwa sedang dipisahkan. Kalau begitu mengertinya bagaimana? Nah, John Oak mengatakan, ini hanya mengungkapkan sumsum dan sendi tidak terlihat oleh mata. Roh dan jiwa tidak terlihat oleh mata. Kalimat di sini hanya mengungkapkan, firman Tuhan punya kuasa untuk menembus sampai kebahagiaan yang tidak terlihat oleh diri kita. Kebahagiaan yang sangat dalam, yang kita sendiri tidak bisa melihatnya. Lalu mengungkapkan apa yang menjadi diri kita. Itu sebabnya, saudara, diungkapkan di bagian terakhir, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Nah, saudara, dengan mengerti hal ini, mari kita sekali lagi ingat, siapa manusia? Siapa diriku? Diriku adalah keberadaan yang bertubuh jasmani dan berjiwa rohani yang berpeta teladan Allah. Tubuh jasmani saja? Tidak. Jiwa rohani saja? Tidak. Bertubuh jasmani dan berjiwa rohani yang berpeta teladan Allah. Itulah diriku. Itulah aku. Itulah manusia. Itulah setiap orang. Mari kita hargai tubuh kita. Mari kita hargai jiwa kita. Nah, saudara-saudara, saja kita melihat beberapa ayat untuk memastikan, ya. Tentu saja kita tidak semua ayat karena memikirkan waktu. Coba Anda lihat Lukas 1 ayat 46. Ya. Saya ingin menunjukkan pada Anda istilah jiwa dan roh itu ternyata sering dipertukarkan di kitab suci. Jadi bukan dibedakan, dipertukarkan. Kadang-kadang untuk hal yang sama Alkitab pakai kata jiwa, untuk hal yang sama Alkitab kadang-kadang pakai kata roh. Ya. Coba kita bandingkan dengan Lukas 1 ayat 46. Dalam Lukas 1 ayat 46, saya akan bacakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, itu pakai kata jiwa. Ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Di dalam bahasa Inggris, kelihatan macam ini. And Mary said, my soul magnifies the Lord, my soul, jiwaku. Dan 47, and my spirit has rejoiced in God my Savior. Rohku, ya, di dalam 46, jiwaku memuliakan Tuhan. 47, rohku memuji, bergembira di dalam Tuhan Juru Selamat. Jadi pada begitu dekat konteksnya, jiwa dan roh itu dipakai bergantian dengan pengertian yang sama. Terserah. Kita tidak melihat seluruh ayat yang disiapkan, tetapi saya akan melihat secara sekilas. Di dalam kitab Perjanjian Lama, waktu Rahel meninggal, dikatakan apa? Jiwanya kembali pada Tuhan. Elia pada waktu berdoa supaya anak ini kembali hidup, dia berkata, Tuhan, kembalikanlah jiwanya. Elia, Rahel memakai kata jiwa. Di dalam kitab Yesaya, waktu Yesaya menubuatkan tentang Yesus, dia berkata, ia akan menyerahkan jiwanya hingga mati. Di dalam Perjanjian Baru juga ada orang kaya yang begitu sombong dengan menimbun banyak kekayaan tetapi tidak peduli Tuhan. Tuhan Yesus katakan, malam ini jiwamu diambil. Jadi berkaitan kematian, apa yang dikatakan sana? Jiwanya, jiwanya, jiwanya, jiwanya. Tubuh yang fisik ini ditinggal oleh jiwanya. Tetapi perhatikan, saudara-saudara. Stefanus waktu dirajam oleh orang ribuan batu mengenai tubuhnya. Dia kemudian menengadahkan kepala, melihat ke langit yang terbuka. Di sana dia melihat Tuhan Yesus menampakkan diri. Lalu dengan anugerah Tuhan, dia mungkin diberi kekuatan sehingga batu-batu yang menimpa tubuhnya tidak dia rasakan kesakitannya. Lalu melihat Kristus dan langit terbuka, dia berkata dengan tenang, Tuhan, terimalah rohku. Dia menjelang meninggal, detik-detik mendengar meninggal, dia tidak mengatakan jiwaku, tetapi rohku. Daud sendiri pernah berkata di dalam Mazmur, Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Dan kata lain, saudara-saudara, istilah jiwa dipakai bergantian dengan istilah roh. Jadi bukan untuk dibedakan, wah kalau begitu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tidak demikian. Tetapi untuk mengungkapkan, dalam diri kita yang fisik ini, ada aspek non-fisik. Di dalam tubuh kita yang material ini, ada unsur yang non-material. Di dalam tubuh yang kelihatan ini, ada bagian yang tidak kelihatan. Yaitu jiwa, yaitu roh. Itu yang saya sebut dengan jiwa rohani yang berpeta teladan Allah. Ini menjadikan diri kita unik. Kita bukan sekedar berjiwa rohani yang non-fisik, tetapi berjiwa rohani yang punya peta dan teladan Allah. Nah, saudara-saudara, ada bagian yang menarik. Bagaimana cara Tuhan Yesus memandang tubuh. Mari kita lihat ya. Ini menjadi bagian yang menjelang akhir khotbah kita. Ibrani 10 ayat yang kelima. Ibrani 10 ayat yang kelima. Sekarang saudara, kalau tadi kita melihat orang Yunani memperlakukan tubuh bagaimana karena konsep yang keliru. Orang di India memperlakukan tubuh bagaimana karena konsep yang keliru. Bagaimana Tuhan Yesus memandang tubuh. Ibrani 10 ayat yang kelima. Mari kita ingat bahwa Allah yang di surga berinkarnasi mengenakan tubuh ini. Tubuh ini digunakan oleh Yesus Kristus. Ya. Saya akan bacakan mulai ayat kelima sampai ayat yang ketujuh. Demikian bunyinya. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, ayat keenam. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Sudah? Ayat-ayat itu sebenarnya dikutip dari mana? Dikutip dari Mazmur 40 ayat 6. Lalu saya ajak Anda membandingkan. Apa bedanya kutipan ini dengan di Mazmur 40 ayat 6? Silakan buka Mazmur 40 ayat 6. Lalu Anda akan melihat perbedaannya di mana. Lalu kita akan temukan bagaimana cara Tuhan Yesus memandang dirinya. Cara Tuhan Yesus memandang tubuhnya. Cara Tuhan Yesus memandang hidupnya. Mazmur 40 ayat 6. Mazmur 40 ayat 6. Ya, saya bacakan. Bagian yang berbeda akan saya baca dengan suara lebih kuat, ya. Demikian bunyinya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tutup. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Auratmu ada dalam dadaku. Dalam Mazmur, engkau membuka telingaku. Di dalam Ibrani, engkau memberikan tubuh. Dengan kata lain, telinga itu tidak mungkin dibuka kalau tidak ada tubuh, bukan? Sehingga, kalau Anda berkata, mana batang hidungnya dia? Anda bukan sekedar mencari batang hidung. Itu representatif dari orang keseluruhannya. Tidak berarti kalau orang yang datang, Anda cuma lihat ini batang hidungnya. Kemudian Anda cuma ambil batang hidungnya, pasti tidak, bukan? Itu mewakili keseluruhannya. Membuka telingaku, mewakili seluruh tubuh. Tapi kenapa di Mazmur ditekankan telinga? Nah, saudara-saudara, di zaman itu, kalau orang sudah menjadi budak bertahun-tahun, tahun ke-7, dia dilepaskan. Maka budak yang selama ditekan oleh tuannya, berdasarkan hukum Alkitab, dia berhak menuntut. Tahun ke-7, saya berhak bebas. Saya menjadi orang merdeka. Saya boleh berusaha sendiri, bisnis sendiri, wira swasta sendiri. Lalu kalau perlu, tahun berikutnya saya cari budak sendiri untuk saya. Boleh. Dan kalau Tuhan yang melarang, tidak, kamu tetap menjadi milikku. Dia bisa berontak berdasarkan hukum Tuhan. Ada imam yang akan menghakimi. Nah, saudara-saudara, di sini ada budak yang membuka telinga. Maksudnya apa? Tuhan yang tempaskan. Sekarang, karena hukum Tuhan menyatakan, engkau boleh bebas. Engkau boleh pergi semaumu. Kau sudah saya lepaskan. Budak ini tidak mau pergi. Lalu Tuannya katakan, kok kamu tidak mau pergi? Kenapa? Tuhan, selama saya bekerja pada Tuhan, Tuhan begitu baik pada Tuhan memperlakukan saya secara manusiawi, dengan penuh penghargaan. Oh Tuhan, saya lebih suka menjadi budak Tuhan daripada menjadi orang merdeka. Saya kerasan di sini. Saya mau tinggal di sini, Tuhan. Seumur hidup saya, kalau Tuhan mau suruh, saya rela. Karena saya kenal Tuhan. Tuhan begitu baik, begitu bijaksana. Saya rela di sini, Tuhan. Engkau sudah bukan budakku lagi. Silakan pergi. Silakan. Tidak, Tuhan. Aku begitu mencintai Tuhanku. Seperti Tuhanku mengasihi aku. Aku mengasihi, aku mau di sini. Saudara-saudara, jikalau si budak betul-betul mau semacam ini, lalu Tuhan akhirnya mengerti, okay, kamu tinggal sini. Selamanya? Selamanya. Mau menjalankan apa yang kuperintahkan? Mau. Semuanya? Sepenuhnya? Ya. Maka kemudian dilakukanlah suatu upacara tertentu. Upacara itu apa? Si budak itu dibawa ke satu tempat, lalu telinganya ditempelkan pada dinding atau pintu, lalu dipaku. Berlobang. Waktu berlobang, tidak bisa pulih lagi. Waktu berlobang, orang semua tahu ini budak yang terus-menerus bersama tuannya dengan suatu kerelaan. Dengan suatu kerelaan. Dia sedia menjalankan kehendak tuannya semuanya dengan kerelaan, dengan suatu kesadaran, tuanku baik dan begitu mengasihi aku. Bagaimana cara Tuhan Yesus memandang tubuhnya? Tuhan Yesus waktu memandang tubuhnya tidak menganggap ini penjara yang buat aku tidak bisa bebas. Aku tidak bisa menghadir lagi. Aku harus membatasi diri. Aku harus mengosongkan diri. Aku terbatas gara-gara tubuh ini. Aku tersiksa. Tidak. Tuhan Yesus memandang tubuhnya sebagai berkat dari Tuhan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Engkau berikan tubuh. Dengan tubuh ini, aku bisa menjalankan kehendak-Mu. Aku bisa menyentuh orang yang sakit kusta. Aku bisa mendatangi mereka. Aku bisa berbicara. Aku bisa tergerak hatinya. Aku bisa memandang mereka. Aku bisa peluk mereka. Aku bisa membuat menjadikan roti dengan sentuhan dan melihatnya banyak orang. Mereka juga bisa mendengar suaraku. Tuhan, aku bersyukur. Dengan tubuhku, aku bisa menggunakan untuk melayani-Mu. Dengan tubuhku, aku bisa menggunakan untuk menjalankan kehendak-Mu. Dengan tubuhku, aku bisa menjalankan semua yang Kau kehendaki dengan sukarela. Aku bersyukur untuk tubuh yang Kau berikan. Bukan menyakiti tubuh, bukan menghina tubuh, memandang tubuh dalam taraf yang paling tinggi. This is a Christianity. Inilah kekristenan. Kekristenan memandang tubuh bernilai tinggi. Nah, melalui tubuh, kita bisa melakukan kehendak Tuhan secara maksimal dalam hidup. Saudara, ini topik kita pada pagi. Manusia sebagai tubuh dan roh. Manusia sebagai tubuh jasmani dan jiwa rohani yang berpeta teladan Allah. Dengan jiwa rohani yang tuntun firman Tuhan, mari kita menggunakan tubuh ini. Bukan disia-siakan untuk berdosa. Bukan disia-siakan dirusak. Tapi sesuai teladan Kristus, kita gunakan untuk menjalankan kehendak. Saya tutup dengan beberapa kalimat terakhir. Akhirnya Tuhan Yesus menggunakan tubuhnya untuk diapakan? Disalib, dipaku, dibunuh, dimatikan. Tanpa tubuh, tak mungkin Kristus disalib. Tanpa tubuh, tak mungkin Kristus dibunuh mati. Tanpa tubuh, tak mungkin Kristus dipasang di sana. Karena Kristus punya tubuh, Dia bisa menggantikan seluruh hukuman manusia. Barang siapa percaya pada Dia dan kebangkitannya, memperoleh hidup kekal abadi. Siapa Kristus? Kristus manusia sejati. Siapa Kristus? Yang menggunakan tubuh dan jiwanya begitu maksimal sesuai kehendak Tuhan. Kiranya dengan tubuh kita, dengan jiwa rohani kita yang berpeta teladan Allah, kita menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena firman-Mu menuntun kami bagaimana kami mengenal diri kami. Khususnya bagaimana kami mengenal tubuh jasmani kami, memperlakukannya dengan baik. Engkau menuntun kami untuk mengenal jiwa rohani kami yang harus kami isi dengan firman-Mu supaya kami hidup berbijaksana. Hidup sesuai maksud-Mu dengan tubuh jasmani. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami berbelas kasihan pada begitu banyak orang yang keliru di dalam memandang tubuh dan roh mereka. Kiranya melalui perkataan hidup kami, mereka ingin tahu bagaimanakah cara kami memandang hidup kami. Kami bersyukur untuk pengenalan diri melalui firman-Mu yang menolong kami hidup berbijaksana. Kiranya Tuhan mencamkan firman ini di dalam hati masing-masing menjadi kekuatan yang akan memandu kami di dalam hari-hari mendatang. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, penebus kami, kami berdoa. Amin.